aku ada senyummu, ada cintamu, ada hasratmu, ada gemesmu, ada kepingmu di dalam dadaku. Ada kamu di hatiku, tersimpan wajahmu, tersimpan marahmu, dan juga tangismu. Semua yang